Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, tak sempurnanya implementasi dari pasal 33 UUD 45 yang harusnya menjadi jaminan bagi publik di tanah air untuk memperoleh produk, barang, dan jasa yang menjadi hajat hidup orang banyak dengan kualitas terbaik serta terjangkau adalah pergeseran sikap serta pola berpikir para elit di tanah air yang menurutnya lebih mementingkan diri sendiri serta kelompok atau partainya tanpa mempedulikan lagi nasib rakyat secara keseluruhan. Menurutnya, kondisi itu juga membuat Indonesia kehilangan kemandirian, serta nyaris tak memiliki ketahanan pangan yang baik, hingga harus bergantung pada produk impor. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Beberapa pendapat menyebutkan, hilangnya kemandirian kita lebih disebabkan oleh diciutkannya peran pemerintah, sesuai dengan model ekonomi liberal yang kita anut sekarang. Ya, kita ini kan di tengah-tengah antara liberalisasi dengan etatisme, di mana negara itu berperan 100% gitu. Nah, liberalisasi bagi negara-negara yang menganut paham etatisme seperti Jepang yang sangat protektif terhadap jalan negerinya itu dalam pengertian keluar dia ekspansif gitu. Kalau kita kan tidak, kita ini defensif menerima dan itu dibuka. Ya antara babak belur, nah, itu yang terjadi gitu. Nah, menurut visi Bapak, perlukah kita menyetop dulu liberalisasi itu hingga kita benar-benar siap? Kalau liberalisasi itu nggak bisa ya ditutup sekarang ini, pada sekarang ini. Dan menurut saya nggak perlu. Tetapi harus selektif. Di mana industri-industri kita belum kuat, atau sektor-sektor tertentu, itu diproteksi. Sektor yang lain yang lebih, yang sudah kuat, kita hantam mereka gitu. Dan karena kita tidak terbiasa dengan strategi pasar yang ofensif seperti itu, sebetulnya harus ada peran negara. Peran negara itu artinya ada etatisme, tidak bisa dilepaskan sama sekali di sana. Negara yang diwakili oleh birokrat-birokrat ini, oleh birokrasi yang lamban ini, tidak punya kapasitas kompetitif ke luar gitu. 2015 itu CAFTA sudah harus selesai ya. Mereka siap. Citanya apa? Kita mana tahu gitu. Karena memang kita nggak siap sistemnya gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.